menanti fajar harapan, berkawan kesendirian mencekam, sesaat jiwa meronta, membara hasrat dan cinta terucap. Ku terima kenyataan mengapa kita berpisah. Sembilan musim telah berlalu sudah, menyusuri jejak langkah panjang berliku kita berdua. Namun terlanjur mian gulatan sejarah, lain pula berkisah. Ku terima kenyataan.